ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله. Pada pengajian kita malam hari ini, sebagaimana telah diberitahukan, pengajian umum di malam hari ini tidak seperti malam-malam biasanya dan tidak seperti pengajian umum yang lainnya. Insyaallah taala kita akan menyampaikan masalah yang sangat penting bagi kita-kita yang masih hidup, dan kita akan sampaikan masalah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, padahal masalah ini adalah sangat penting. Sehingga kita sampaikan masalah ini yang pertama adalah untuk mengingatkan barangkali saudara-saudari kita atau kita-kita yang lupa, dan mengingatkan masalah yang banyak dilupakan itu adalah sangat penting dan sangat bermanfaat, karena Allah SWT memberitahukan kepada kita fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat kepada saudara-saudara yang beriman. Sebelumnya perlu kita sampaikan, karena masalah ini juga masalah yang penting, perlu kita sampaikan sebelum kita mengawali pembahasan di dalam apa yang bisa saya rangkumkan ini, bahwa pengajian ini adalah satu di antara apa yang telah diajarkan oleh saudara kita muslim, apa yang telah dikehendaki oleh saudara kita muslim, apa yang telah diucapkan oleh saudara kita muslim rahimahullah ta'ala, yaitu Bapak Sirat Ikananta rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang telah sampai beritanya kepada saya, bahwa keluarga mendapatkan pesan dan mendapatkan apa yang telah diucapkan oleh beliau untuk ingin mengumpulkan saudara-saudara kaum muslimin di rumahnya memanjakan pengajian, sehingga sampai Allah SWT memanggil beliau kembali, pengajian itu belum sempat diadakan oleh beliau, sehingga keluarga dari beliau yang dari Tuban merasa hendaknya segera dipenuhi ujarnya beliau ini, sehingga itulah yang menjadikan kita hadir di pengajian ini adalah untuk memenuhi ujarnya beliau, yaitu Bapak Sirat Ikananta rahimallahu ta'ala. Karena apabila tidak dengan demikian, bukan karena adanya alasan yang seperti itu, maka sungguh berat bagi saya untuk menerima menyampaikan materi ini di kesempatan-kesempatan seperti ini, karena sebagaimana kita ketahui bahwa tidak boleh berkumpul-kumpul, tidak boleh mengadakan acara-acara setelah kematian selagi tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkara tersebut bisa masuk pada niyahah, bisa masuk pada meratapi, yaitu mayat yang itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena alasan tersebutlah saya menerima apa yang digondangi oleh sahibul hajat, apa yang digondangi oleh yaitu keluarga dari Bapak Sirat di sana, entah itu semata-mata untuk memenuhi ujar, memenuhi apa yang telah beliau niatkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada beliau dengan balasan yang baik. Kemudian materi yang akan kita sampaikan, sebagaimana telah disampaikan kepada bapak-bapak dan sudah ada di makalah yang bisa saya ringkaskan ini dengan judul Madza tantafi'u bihi ba'da an kunta maitan. Apa yang Anda bisa ambil manfaat setelah Anda mati? Apa yang Anda bisa ambil manfaat atau apa yang bermanfaat buat Anda setelah Anda mati? Masya Allah, judulnya ini dengan tegas menyebutkan bahwa pelajaran ini untuk kita yang masih hidup. Untuk kita yang masih hidup. Saya tidak tahu kalau saya merasa sekarang masih hidup. Tidak tahu panjenengan apakah merasa masih hidup, apakah sudah merasa tidak hidup. Yang jelas bahwa yang pertama kita inginkan dengan materi ini mengingatkan kita semuanya yang masih hidup. Apa yang nanti kita akan ambil manfaat setelah kita mati, supaya kita bisa bersiap-siap seandainya memang tidak ada manfaat yang kita bisa harapkan, atau kita bisa mempersiapkan apa sesuatu yang harus kita persiapkan sehingga setelah kematian pun kita masih mendapatkan manfaat. Ini yang kita inginkan. Yang kedua, agar sekiranya kita memiliki saudara-saudari yang sudah wafat, kita mengerti manfaat apa yang, maka kita mengerti apa yang manfaat itu bisa kita berikan kepada mereka. Kedua alasan itu yang menjadi motivasi kepada saya untuk memilih tema ini. Untuk memilih tema ini. Agar kita mengerti persiapan apa yang harus kita siapkan apabila ternyata di suatu hari ketika kita sudah mati, kita tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Atau apa yang hendaknya kita persiapkan supaya nanti di kemudian hari kita masih terus mendapatkan manfaat. Yang kedua, saya ulangi, agar kita mengerti manfaat-manfaat apa saja yang bisa diberikan kepada saudara dan saudari kita yang sudah meninggal. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi ini adalah saya ambil dari kitab Ahkamul Janaiz wa Bidaiha. Itu hukum-hukum jenazah dan kesalahan-kesalahan yang terjadi pandangnya yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kita langsung pada masuk pada halaman nomor 1. Madza tantafi'u bihi ba'da an kunta maitan. Apa yang bermanfaat buat Anda setelah Anda menjadi mayit atau setelah kematian Anda? Madza tantafi'u bihi ba'da an kunta maitan. Perkara yang Anda mengambil manfaat setelah Anda menjadi mayit huwa adalah mithlu ma yantafi'u bihil mayit. Seperti apa yang bermanfaat buat mayit itu sendiri. Wadzalika la budda min ma'rifatihi min ad-dalilis sahih. Dan yang demikian itu harus untuk kita bisa mengetahuinya didukung dengan dalil-dalil yang sahih. Li'anna al-kalama an dzalika, oleh karena pembicaraan kita tentang masalah itu, huwal kalamu anil umuri, adalah pembicaraan tentang perkara-perkara min umuril akhirati, dari perkara-perkara akhirat. Allati la tasbutu, yang tidak tetap atau tidak kokoh pembahasan tersebut, illa bin nususi syar'iyati, melainkan dengan nas dalil yang syar'i. Mengapa ini kita jadikan yaitu mukadimah dari pembahasan ini? Untuk kita mengetahui bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa perihal apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat buat si mayit itu adalah berbicara tentang masalah pahala-pahala yang itu akan diberikan oleh Allah di hari akhir, yaitu setelah kematian. Itu termasuk perkara yang kita tidak mengerti, kecuali dari dalil-dalil yang sahih. Ini yang hendaknya kita ketahui. Kemudian, karena apa? Pembicaraan kita tentang masalah-masalah yang kita sendiri tidak bisa mengetahuinya kecuali dengan dalil yang syar'i. Adapun yang kita ketahui dari dalil-dalil yang syar'i pula tentang apa yang kita akan dapatkan sebelum kita mati sekarang ini, maka banyak nas-nas yang menyebutkan, banyak dalil-dalil yang memberitahukan kepada kita, di antaranya adalah firman Allah Tabaraka wa Taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak bebankan kepada satu jiwa kecuali apa yang jiwa itu sanggup untuk melakukan. Setiap jiwa mendapatkan apa yang dia upayakan dan setiap jiwa mempertanggungjawabkan apa yang dia pernah lakukan. Perhatikan. Artinya apa? Artinya Allah tidak memberikan apapun kepada jiwa tersebut kecuali apa yang dahulu pernah dia lakukan. Apa yang pernah dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup, maka itulah yang dia dapatkan. Kalau dia itu melakukan keburukan, dia yang bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan berupa keburukan. Demikian juga apabila sebaliknya dia melakukan kebaikan-kebaikan, dia pula yang akan memetik buahnya. Dia pula yang akan memetik buahnya. Di dalam ayat yang lainnya Allah juga menyebutkan tentang masalah yang serupa. Kullu nafsin bima kasabat rahim. Setiap diri itu mempertanggungjawabkan apa yang telah dia usahakan. Setiap diri mempertanggungjawabkan apa yang dia usahakan. Artinya tidak ada seseorang menanggung dosa orang lain, sebagaimana tidak pula seseorang mendapatkan pahala ganjaran dari usahanya orang lain. Maka hendaknya ini dimengerti, sehingga mumpung kita itu masih hidup, kita memperbanyak apa? Amal-amal kebajikan. Karena setiap diri akan mempertanggungjawabkan apa yang diusahakannya masing-masing. Ini perihal masalah apa yang kita bisa lakukan. Adapun setelah seseorang meninggal, maka Rasul menyebutkan, nanti akan ada hadisnya dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'anhu amaluhu illa min sana." Apabila seorang anak manusia itu telah meninggal, maka terputuslah amalannya. Maksudnya, tajdidnya amal terputus. Seseorang tidak mungkin lagi beramal. Setelah sebelumnya ketika masih hidup dia bisa bersedekah, dia enggak lagi bisa bersedekah. Ketika sebelumnya ketika masih hidup dia berdoa, sekarang dia tidak bisa berdoa. Ketika masih hidup dia bisa sholat, sekarang tidak bisa lagi sholat. Ketika dia masih hidup bisa mewakafkan hartanya, sekarang tidak bisa. Bisa berinfak, sekarang tidak bisa. Dan yang lain-lainnya. Ketika masih hidup bisa membaca Al-Quran, sekarang sudah tidak. In qata'an wa amaluhu. Tidak ada lagi. Yaitu amalan yang bisa dia lakukan, termasuk tidak ada lagi ganjaran yang dia dapatkan dengan amalan-amalan yang dia bisa lakukan. Illa min salatin. Kecuali tiga perkara. Meskipun seseorang tidak lagi bisa, tidak sanggup lagi untuk beramal, tetapi dari tiga perkara ini seseorang mendapatkan manfaat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa min salatin, kecuali tiga perkara. Apa kata Rasulullah? Beliau menyebutkan yang pertama adalah shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah yang dia pernah sedekahkan ketika masih hidup, maka pahalanya terus didapatkan oleh orang meskipun orang itu sudah wafat. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dia pernah ajarkan yang manusia mengambil manfaat dari ilmunya sehingga manusia bisa beramal, bisa berbuat kebajikan, bisa melakukan ketaatan. Selama masa hidupnya dia yang mengajarkan, maka selama itu pula pahalanya terus mengalir kepada dia meskipun dia sudah wafat. Yang ketiga adalah awwalan din sholihin yad'ulah, doanya anak-anak yang soleh. Itulah yang terus sampai dan bermanfaat buat orang yang sudah meninggal. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, dari tiga hal ini, orang miskin yang enggak punya harta enggak mungkin sedekah. Yang mungkin sedekah yang punya harta. Kemudian barangkali orang yang enggak alim, yang enggak berilmu juga enggak bisa mengajarkan ilmu. Nah, tapi Allah mengendaki semua kita itu insya Allah punya anak. Semua kita insya Allah punya anak. Bagi yang dikaruni anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak itulah yang kita bisa harap-harapkan nak jadi orang soleh. Nah, jadi orang yang soleh, nah, mengertilah kewajibanmu beribadah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, belajarlah agamanya Allah, belajarlah Al-Quran, nah, belajarlah hadisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah ke masjid, nah, belajarlah mengaji. Datanglah ke masjid, nah, untuk diajarkan sholat kepada Nabi. Nah, anak-anak yang soleh itulah yang banyak kita harap. Anak-anak yang soleh itu yang kita banyak berharap kepada mereka. Kata Rasulullah, atau anak soleh itu doanya soleh kepada kita. Nanti akan ada penjelasan lebih luas tentang masalah manfaat yang bisa kita ambil, yang bisa kita dapatkan dari anak-anak kita yang soleh dan soleh. Jadi, kita lanjutkan. Wa mimma jallat alaihi nusus syar'iyyatu, di antara perkara yang ditunjukkan oleh nas syar'i fi dzalika tentang masalah ini adalah ma yali sebagai berikut. Awalan yang pertama, doaul muslimi lak idza tawaffarat fihi syurutul qabul. Apa yang Anda ambil sebagai manfaat ketika Anda sudah mati? Yang pertama, doaul muslimilah. Doanya saudara muslim buat panjenengan apabila panjenengan sudah mati nanti. Dan juga saya, bukan panjenengan saja. Doanya seorang muslim kepada Anda ketika Anda sudah mati. Apabila terpenuhkan di dalam doa itu syarat-syarat diterimanya doa. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat diterimanya doa, maka doa itu tidak berfaedah. Apa di antara syarat-syarat diterimanya doa? Yang berdoa itu harus muslim, harus mukmin. Yang berdoa harus muslim, mukmin. Kalau bukan muslim, bukan mukmin, maka doanya tidak berfaedah. Yang kedua, dia bukan orang yang kenyang dengan hal-hal yang haram. Dia harus mengerti mana yang halal, mana yang haram. Yang halal diambil, yang haram ditinggalkan. Barang siapa yang makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, tempat tinggalnya haram, wahudiyah bil haram, dan dia dikenyangkan hidupnya dengan sesuatu yang haram, fa'anna yustajabulah. Rasulullah mengatakan, bagaimana doanya orang seperti ini akan diajari Allah? Bagaimana doanya orang yang seperti ini keadaannya diajari Allah? Menunjukkan bahwa di antara yang menghalang-halangi diijabahnya doa oleh Allah SWT, orang itu tidak perhatian dengan apa yang dia dapatkan. Dia tidak lagi berpikir mana yang halal, mana yang haram. Kaidahnya orang sekarang itu kaidah yang sudah rusak. Boleh yang haram bayarnya, boleh yang halal. Masya Allah, Allah musta'an. Allah itu lebih banyak melapangkan yang halal daripada yang haram. Kalau tidak percaya, antum membaca kitab fikihnya para ulama kita. Baca kitab fikihnya para ulama kita. Yang diharamkan bisa dihitung dengan jari. Yang diharamkan itu bisa dihitung dengan jari. Maka dibahas oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dibahas oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Mengapa? Karena sedikit. Tetapi yang dihalalkan tidak bisa dihitung. Yang dihalalkan begitu luasnya. Bagaimana Anda mengatakan dengan kaidah Anda yang menyimpang, yang keliru? Mencari yang halal, yang haram saja sulit, apalagi mencari yang halal. Na'udzubillah. Benar-benar salah kaidahnya orang-orang yang tidak mengerti syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah menjadikan seluruh bumi ini dan semua isinya adalah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah lah yang telah menciptakan buat kalian semuanya dihalalkan. Apapun yang ada di permukaan bumi. Yang diharamkan bisa dihitung dengan jari. Lalu bagaimana Anda mengatakan? Mencari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Sebuah kaidah yang terbalik. Makanya tidak ada yang berkaidah seperti itu kecuali orang yang tidak mau memahami syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara syarat dikabulkannya doa itu dipanjatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. tidak kepada yang lainnya, tidak berdoa kepada yang membau, yang bau rokso, yang menguasai dan sebagainya. Tidak berdoa meminta kepada rokso yang dikatakan menguasai suatu tempat, suatu daerah, tidak. Tetapi doanya dan ikhlas diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara hal yang menjadikan doa seseorang diterima oleh Allah SWT adalah doa itu tidak dipanjatkan ketika sudah ditutupnya pintu-pintu doa. Pintu-pintu doa. Yaitu apabila sudah tegak, yaitu hari kiamat, yaitu matahari sudah terbit dari barat, dan atau ketika seseorang dalam kerongkongannya nafasnya, atau ketika seseorang nafasnya di dalam kerongkongannya, maka apabila demikian seseorang doanya tidak akan lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Taala, disebutkan pada poin yang pertama bahwa yang kita bisa ambil manfaat dari orang lain ketika kita sudah mati kelak adalah doanya seorang muslim kepada kita. Doanya seorang muslim kepada kita. Perhatikan. Dimanapun saudara kita muslim berdoa. Di rumah setelah sholat sunnahnya. Di masjid setelah sholat fardunya. Di sawah ketika dia ingat kita. Di kantor ketika dia ingat kita. Di tempat dia bekerja ketika dia ingat kita. Memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah saudara saya yang bernama Fulan. Ya Allah, rahmatilah saudara kita yang bernama Fulan. Sesungguhnya dia adalah kawan saya. Sesungguhnya dia adalah sahabat saya. Ya Allah, dahulu saya diajak oleh dia mengenal agama. Ya Allah, dahulu saya itu mendapatkan itu hidayah lewat dia. Ya Allah, maka ampunilah dosa dia. Maka bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita berdoa, Allah Taala akan sampaikan doa itu kepada saudara-saudara kita. Akan sampaikan itu kepada saudara kita. Liqulillahi tabaraka wa ta'ala, berdasarkan firman-Nya Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam surat Al-Hasyr ayat nomor 10, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu Rabbana innaka rahmatul rahim." Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini, dan adalah orang-orang yang datang setelah mereka, berarti yang masih hidup, yaquluna, di dalam doa-doa mereka memanjatkan kepada Allah, Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, ighfir lana, ampunkanlah buat kami, wa li ikhwanina, dan juga ampunkan buat saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, itu saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan imannya. Masyaallah. Yang berucap adalah orang-orang yang beriman, dia berdoa untuk saudaranya yang beriman yang telah meninggal. Berdoa untuk saudaranya yang telah meninggal. Allah mengajarkan dalam ayat ini menunjukkan bahwa doanya sesama orang yang beriman itu sama sekali. Menunjukkan bahwa doanya orang yang beriman itu kepada saudara yang beriman adalah bermanfaat. Ketika orang yang beriman mendoakan supaya orang yang beriman yang sudah meninggal diampuni dosanya, maka Allah akan ampunkan dosanya. Allah akan ampunkan dosanya saudara yang beriman yang telah meninggal dunia. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan engkau ajak pada hati kami ada rasa dengki, ada rasa benci kepada sama orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Lembut, Engkau adalah Zat yang Maha Belas Kasih. Wa amma ahaditsu fa hiya katsiratun jiddan. Adapun dalil-dalil dari hadis, maka hadis yang berbilang, yang berbicara tentang maksudnya adalah katsiratun jiddan, banyak sekali. Wa kama ja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil mayyit min ashabihi, sebagaimana dicontohkan beliau pernah berdoa sallallahu alaihi wasallam kepada mayit dari para sahabat beliau, beliau berdoa. Wa amruhu bidzalika, dan beliau pun memerintahkan untuk supaya orang-orang yang masih hidup di antara para sahabat berdoa kepada saudara-saudaranya yang sudah wafat. Maka ini menunjukkan Rasulullah mengajarkan dan Rasul mencontohkan, menteladankan, memerintahkan agar kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal di antara kaum muslimin. Di antara kaum muslimin. Wa minha di antaranya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'watul mar'il muslim li akhi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doanya seorang muslim untuk saudaranya muslim bi dhahril ghaibi, ketika saudaranya muslim itu tidak ada di hadapan dia, saudara muslimnya tidak tahu kalau ada orang yang mendoakannya, mustajabatun, doanya itu dijabi oleh Allah. Doanya dijabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak dan ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah berjumpa bukan berarti tidak pernah mengenal. Tidak pernah yaitu menyambung yaitu berita, tidak pernah yaitu bertukar berita, bukan berarti kita tidak akan yaitu, bukan berarti kita telah melupakan. Bisa jadi kita memang enggak pernah bertemu, bisa jadi kita enggak pernah lagi yaitu berkirim kabar, tetapi doa kita kepada orang yang sudah lama enggak pernah berjumpa. Doanya mereka yang pernah tahu kita dan sekarang tidak lagi mengenal kita. Kemudian mereka mendoakan kebaikan kepada kita, maka sesungguhnya Allah SWT menjabai doanya. Masya Allah. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Di atas kepalanya orang yang berdoa itu ada malaikat yang Allah utus. Kullama ja'ani akhi bi khairin. Tatkala dia berdoa untuk saudaranya dengan doa kebaikan, qala al-maliku, malaikat itu berkata, hal muwakkalubi yang ditugaskan oleh Allah SWT tadi mengatakan, amin. Semoga Allah mengijabai. Semoga Allah itu mengabulkan apa yang kau doakan. Walatabi bislin. Dan kamu wahai orang yang berdoa, mudah-mudahan mendapatkan yang semisal seperti apa yang anda dapatkan. Masya Allah. Seandainya kita berdoa, dalam sekali doa kita panjatkan. Nah, Allahumma Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkanlah kepada saya, ya Allah, dosa-dosa saya dan dosa saudara-saudara saya yang sebelum kami, yaitu yang beriman. Masya Allah, berapa miliun sudah orang yang beriman sebelum kita. Ketika kita doakan kepada Allah dengan tulusnya, kita memintakan ampunan kepada mereka semuanya, maka malaikat mengaminkan dan malaikat berdoa kepada Allah dan untuk mendapatkan yang semisal setiap orang yang kau doakan. Sejuta orang yang kau doakan, maka sejuta itu pula malaikat memintakan kepada anda. Masyaallah. Betapa mudahnya mendapatkan manfaat dari doa. Maka hendaknya kita memperbanyak doa. Maka dengan memperbanyak doa kepada saudara kita yang beriman, kita berharap Allah memberikan yang serupa seperti yang kita doakan kepada saudara kita yang beriman. Bal inna salatal janazati, bahkan sesungguhnya salat jenazah itu, jullaha seluruhnya, syahidun lidzalika, menjadi nas yang menyaksikan benarnya doa seorang muslim bermanfaat buat saudaranya. Kalau panjenengan pernah salat jenazah, dan saya yakin jenengan tidak lupa doa jenengan ketika salat jenazah. Dari awalnya anda bertakbir, kemudian apa yang anda baca adalah isinya adalah doa untuk jenazah. Doa kita untuk saudara kita yang sudah mati. Rasulullah mencontohkannya, Rasulullah mengajarkannya, Rasulullah memerintahkannya, menunjukkan bahwa doa seorang muslim kepada saudaranya muslim yang sudah meninggal adalah bermanfaat. Maka hendaknya kita memberikan manfaat yang banyak kepada saudara kita muslim yang sudah wafat. Li'anna ghaliba du'a'un lil mayyiti wa istighfarun lahu. Karena kebanyakan yang dibaca di dalam salat jenazah adalah doa untuk si mayit dan istighfar, meminta ampunan buat si mayit. Inilah yang pertama. Yang kedua, qada'u walihika sawman nazri anta. Yang anda akan ambil sebagai manfaat ketika anda sudah wafat nanti adalah ditunaikannya oleh wali-walinya anda puasa nazar yang pernah anda nazar. Puasa nazar yang pernah anda nazar. Insya Allah perhatikan di dalam poin yang kedua, puasa yang dipuasakan oleh para wali adalah puasa nazarnya orang yang sudah meninggal. Puasanya nazar orang yang sudah meninggal. Apabila di antara kerabat-kerabat kita pernah menyebutkan nazarnya kepada kita tidak berpuasa untuk Allah dalam keadaan-keadaan tertentu, maka apabila dia meninggal sebelum dia itu bisa berpuasa, wali-wali dari jenazah atau dari mayat tersebut wajib untuk menunaikan nazarnya. Wajib untuk menunaikan nazarnya. Di dalam bab ini didukung dengan beberapa hadis. Wa fihi ahadits. Di dalam bab ini ada beberapa hadis. Al-awwalu yang pertama. An Aisyah, diriwayatkan oleh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyamun soma'an huwaliyuhu. Barang siapa yang dia wafat sementara dia punya tanggungan puasa, maka walinya lah yang berpuasa untuk dia. Maka walinya lah yang berpuasa untuk dia. Hadis ini sepertinya umum, menunjukkan bahwa puasa apapun, puasa yang wajib yang manapun yang menjadi tanggungan dia, itu bisa dipuasakan oleh walinya. Ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa puasa fardu, puasa Ramadan, yang terhutang oleh seseorang, dan dia belum sempat untuk membayar hutangnya, kemudian wafat. Mungkin karena dia sakit waktu itu, mungkin karena dia pernah bersafar waktu itu di bulan Ramadan, dia belum sempat membayarkan hutang puasa di bulan yang lainnya, maka sampai dia wafat, maka kewajiban walinya adalah berpuasa untuk dia. Yang berpendapat seperti ini adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama dari kalangan pengikut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan itu pula pendapatnya Imam Ibnu Hazmin dari ulama-ulama Zuhriyah. Dari ulama-ulama Zuhriyah. Adapun pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari para pengikut beliau, dari Imam Ahmad yaitu pada madzhab Hambali, mereka berpegangan dengan hadisnya Aisyah yang lain. Berpegang dengan hadis Aisyah yang lain. Yang juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mengkhususkan keumuman hadis ini, bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah tentang puasa yang wajib untuk dibayarkan, ditunaikan oleh wali-walinya adalah puasa nazar. Adalah puasa nazar. Dan kata para ulama termasuk yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa perawi hadis yaitu Aisyah radhiyallahu anha lebih tahu tentang apa yang beliau sampaikan. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah. Ketika diriwayat lainnya Aisyah menyebutkan bahwa maksudnya adalah puasa nazar, maka hadis yang umum ini dibawa kepada hadis yang khusus. Sehingga dengan demikian para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ahmad ibn Hanbal dalam hal ini adalah lebih kuat pendapatnya, karena berdasarkan keterangan Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, bagaimana dengan puasa yaitu puasa Ramadan? Bagaimana dengan puasa Ramadan? Apakah puasa Ramadan itu tidak ada tanggungan yang yaitu hendaknya ditunaikan oleh para wali? Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat yang lainnya bahwa apabila yang ditinggalkan menjadi tanggungan adalah puasa Ramadan, maka cukup, kata Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis, cukup bagi walinya untuk membayar fidyah untuk mereka yang belum sempat menunaikan puasa Ramadannya, yaitu membayarkan fidyah untuk orang yang belum sempat menunaikan tanggungan puasa Ramadannya. Begitulah di antara yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lainnya, Asani an Ibni Abbas, jadi diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, annam ra'atan, bahwasanya ada seorang wanita, raqibatil bahr, yang dia menaiki kapal di lautan, fanadarat, maka dia pun bernada, inillahu tabaraka wa ta'ala, sekiranya Allah menyelamatkan anjah, menyelamatkan dia dari yaitu lamun yang bergelombang, antasuma syahran, dia nanti akan berpuasa selama sebulan. Fa anjallahu azza wa jalla, ternyata Allah menyelamatkan dia. Falam tasum hatta matat, dan dia belum sempat berpuasa sehingga dia wafat. Fa ja'at qarabatun laha, maka datanglah kerabatnya, imma ukhtuha imma ibnatuha, yang datang adalah saudarinya perempuan atau putri perempuannya. Ila Nabi, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, maka disebutkanlah peristiwa itu kepada beliau. Faqala, maka beliau bersabda, ara'aitiki law kana 'alaiha daynun kunti taqdinahu, apakah anda wahai saudari sekiranya dia memiliki hutang, apakah anda akan membayarkannya? Qalat, wanita itu mengatakan, na'am, nggih ya Rasulullah. Qalat, maka Rasul mengatakan, fa daynullahi ahaqqu an yuqda, maka hutang kepada Allah adalah lebih berhak untuk segera ditunaikan. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk segera ditunaikan. Faqdi ankum niki, maka hendaknya segera kamu yaitu penuhkan tanggungan ibu. Masya Allah, begitu wajangan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ditunjukkan pada hadis ini, bahwa yang diperintah Rasulullah untuk segera menunaikan puasa adalah puasa nadar. Puasa adalah puasa nadar. Ada hadis yang ketiga, yaitu hadisnya dari sama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Sa'd bin Ubadah, bahwasanya Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta fatwa, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau mengatakan, inna ummi matat wa alaiha nadrun, wa ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku wafat dan dia masih punya tanggungan nadar. Faqala, maka Rasul mengatakan, ifdihi an, tunaikan nadarnya itu dari ibu. Tunaikan nadarnya itu dari ibu. Itulah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa puasa nadar hendaknya ditunaikan oleh wali-wali orang yang sudah meninggal. Berarti apabila wali-wali Anda nanti berpuasa untuk Anda dari puasa nazar yang pernah Anda nazarkan dan Anda belum sempat untuk menunaikannya, maka puasanya wali-wali Anda itu bermanfaat buat Anda. Puasanya wali-wali Anda itu bermanfaat buat Anda. Masya Allah. Akan tetapi, saya ingatkan kepada hadirin dan hadirat, bernazar itu tidak disyariatkan. Bernazar itu tidak disyariatkan. Makanya jangan bernazar. Yang diwajibkan kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun kita bersyukur. Dalam keadaan apapun kita bersyukur. Kita berbanyak ibadah. Masa kita itu beribadah kepada Allah setelah Allah memberikan sesuatu kepada kita? Apakah kita tidak akan puasa sekiranya tidak memberikan sesuatu kepada kita? Sungguh betapa pelitnya kita kepada Allah, betapa bakhilnya kita kepada Allah Taala. Apabila kita mau beribadah hanya dengan nadar-nadar yang kita nadarkan. Makanya para ulama menyebutkan, nadar itu tidak disyariatkan. Nazar itu tidak disyariatkan. Kemudian yang ketiga, perkara yang bermanfaat buat kita, buat Anda ketika Anda sudah mati kelak adalah qadha'u daini 'anka min ayyi shakhsin waliyan kana aw ghayruh, yaitu dipenuhkannya hutang Anda oleh siapapun orangnya, baik orang itu adalah wali-wali Anda maupun orang lain sama sekali pun. Orang lain sama sekali pun, maka tetap pemenuhan atau pembayaran hutang Anda itu bermanfaat buat Anda. Masya Allah, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang dia punya tanggungan hutang dan dia belum sempat menunaikan hutangnya, maka sesungguhnya nasib dia menggantung. Nasib dia menggantung. Nah, dia tidak akan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan nanti itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hutangnya dipenuhkan terlebih dahulu. Sampai hutangnya dipenuhkan terlebih dahulu. Nafsul mukmini mu'allaqatun bi daini hatta yumutu anhu. Masyaallah, Allah telah menyebutkan jiwanya orang yang beriman itu nanti tergantung. Tidak dinaikkan, tidak pula diturunkan, tergantung. Tergantung oleh apanya? Oleh hutangnya, kata Rasulullah SAW menyebutkan. sehingga hutang itu akan ditunaikan. Sehingga hutang itu akan ditunaikan. Masya Allah, ini menunjukkan bahayanya hutang, bapak dan ibu. Bahayanya hutang. Ibu-ibu diingat, ini adalah bahayanya hutang. Sekalipun banyak pahala-pahala yang ibu dapatkan, sekalipun ibu itu memiliki amaliah-amaliah yang banyak, tetapi gara-gara hutang, pahala amaliah bapak kepada ibu-ibu tidak diberikan. Sehingga hutang itu harus dipenuhkan terlebih dahulu. Makanya ibu-ibu kalau ingin freezer, nah tunggu, nah bapak-bapaknya itu dapat gajian atau dapat, itu hasil dari bekerja. Jangan gara-gara diiming-imingi bu ini nah, bisa dicicil sekian dan sekian, ini bisa sekian dan sekian, masya Allah, itu sama saja dengan berhutang. Nah, cicilan ini sama dengan berhutang. Nah, kita tidak mengerti kapan kita mati. Bisa jadi setelah mencicil yaitu sekali kita membayar satu cicilan kemudian kita mati. Nah, maka tanggungan hutang yang ada itu akan menggantungkan jiwa kita nanti di hari akhir. Makanya Rasulullah pun tidak senang berhutang. Rasulullah tidak senang berhutang. Kalau Rasulullah tidak senang berhutang, mengapa kita senang berhutang? Mengapa kita senang berhutang? Maka sesungguhnya hutang itu adalah menggantungkan nasib. Maka hendaknya kita tidak banyak-banyak berhutang. Adapun yang tidak boleh Rasulullah adalah tidak berhutang, tetapi beliau menggantikan apa yang beliau punya supaya tidak punya tanggungan hutang. Supaya tidak punya tanggungan hutang. Rasulullah butuh gandum untuk makan. Rasulullah butuh gandum untuk makan. Rasulullah tidak berhutang. Tidak hutang uang untuk beli gandum, tidak. Tetapi baju besinya beliau digadaikan kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan segantang dua gantang gandum. Sehingga keluarga beliau bisa makan. Masya Allah. Rasulullah berarti apa? Menjauhkan diri dari hutang. Menjauhkan diri dari hutang. Masya Allah, sekarang itu di antara kita. Harta di rumah banyak. Motornya punya dua. Ada kulkas, ada spring bed, ada macam-macam. Nah, di rumah. Tetapi dia butuh sesuatu berhutang. Masya Allah. Dia butuh ini berhutang. Dia butuh itu berhutang. Seolah-olah dia tidak tahu bahwa hutang itu sangat bahaya. Siapa yang menjamin janji? Siapa yang berikan janji kepada kita, nafsu kita, jiwa kita nanti akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang mengerti kematian kita datangnya kapan? Tidak tahu. Sesungguhnya hutang itu menggantungkan jiwanya seorang yang beriman. Maka jauhkanlah hutang. Jauhkanlah hutang. Nah, Anda ingin ini tetapi Anda punya harta. Gadaikan harta Anda. Bapak, saya punya motor. Panjenengan punya uang, saya ingin jual ini, tapi saya sayang. Saya butuh barang yang lainnya. Suatu saat akan saya ambil barang ini. Saya gajikan barang saya kepada Anda. Kenapa tidak dilakukan demikian? Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Disebutkan di dalam sebuah hadis dari Sa'ad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, "Anna akhahu mata wa taraka salatan mi'ati dirham." Bahwa saudara laki-lakinya wafat meninggalkan 300 dirham. Wa taraka iyalan, sementara dia meninggalkan tanggungan-tanggungan anak-anak dan istri. Dia meninggalkan anak-anak dan istri. Qala, berkatalah dia, fa aradtu an unfiqaha ala iyalihi. Maka aku ingin untuk menafkahkan, yaitu 300 dirham itu tadi, 300 dirham itu tadi, ala iyalihi, untuk saya infakkan kepada anak-anak dan istri yang menjadi tanggungan saudara saya tadi. Qala, maka dia berkata, faqala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, inna akhaka mahbusun bidainihi. Wahai saudaraku, jangan Anda berinfak dulu, jangan engkau berikan kepada anak-anak dan istrinya dulu, jangan. Sesungguhnya saudara laki-laki itu tertahan jiwanya dengan hutangnya yang belum tertunai. Sesungguhnya saudara laki-laki itu tertahan oleh Allah SWT dengan hutang yang belum dia tunaikan. Jangan terburu-buru berinfak buat anak-anaknya, buat istrinya, jangan. Fadhab, pergilah kamu dengan membawa 300 dirham itu. Fakdi anhu, untuk kalian tunaikan darinya hutangnya dulu. Bayarkan hutangnya dulu. Jangan kamu infakkan kepada anak-anaknya terlebih dahulu. Masya Allah. Perhatikan pesan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabtu, maka aku pun pergi. Faqadaitu anhu, kemudian aku penuhkan tanggungan dia utang. Tsumma jitu, kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad qadaitu anhu, sungguh aku telah tunaikan hutang dia. Illa dinaron, illa dinaraini, kecuali hutangnya tinggal 2 dinar saja. Nah, kecuali hutangnya tinggal 2 dinar saja. Nah, idda'at huma imra'atun, yang ada pada seorang wanita. 2 dinar yang belum terbayarkan, yang itu adalah apa namanya? Hutang pada seorang wanita. Walaysat laha bayyinatun, sementara dia tidak punya bukti, tidak punya catatan, tidak punya tulisan bahwa dia itu punya piutang kepada saudara laki-laki saya. Saya memang tidak menunaikannya Rasulullah karena dia itu tidak punya bukti bahwa saudara laki-laki saya punya piutang. Nah, apa namanya? Bahwa dia punya piutang atas itu saudara laki-laki saya. Qala, maka apa kata Rasulullah? Ijtiha. Fa innaha muhiqqatun. Berikan haknya. Meskipun dia tidak punya bukti, sesungguhnya dia adalah muhiqqatun, telah menyebutkan haknya. Dia telah menyebutkan haknya di saat dibutuhkan. Karena sesungguhnya dia meminta tanggungan, dia meminta haknya, bukan untuk semata-mata haknya, tetap membebaskan saudaranya muslim dari tergantung jiwanya. Dia memerdekakan yaitu jiwanya dari saudaranya muslim. Maka berikanlah, tunaikanlah kepada dia meskipun dia tidak punya bayyinah, tidak punya bukti. Bagi riwayat di dalam riwayat yang disebutkan, shadiqatun, sesungguhnya dia adalah benar. Dia wanita yang jujur. Dia wanita yang benar. Dia meminta haknya, bukan semata-mata minta haknya, tetapi untuk membebaskan jiwa saudara laki-lakimu yang tertahan. Masya Allah. Perhatikan bapak dan ibu, bagaimana wasiatnya Rasulullah kepada sahabatnya. Tahu bahwa anak-anaknya butuh, tahu istrinya juga butuh santunan. Tetapi ketika dia yang meninggal itu punya tanggungan hutang, bukan yang diutamakan santunan buat anak dan istrinya, bukan si yatim yang didahulukan, tetapi ketahuilah bahwa jiwanya saudara yang beriman yang telah tergantung. Jiwanya saudara yang beriman telah tergantung, maka bebaskan. Maka bebaskan. Masya Allah, ini menunjukkan bahwa siapapun yang memenuhi tanggungan hutang, ya, apakah saudaranya maupun orang lain, karena dalam sebuah riwayat yang lainnya sesungguhnya banyak hadisnya, tetapi tidak kita sebutkan semuanya karena keterbatasan halaman dan waktu yang ada. Siapapun yang memenuhi tanggungan hutang saudara muslim, maka itu bermanfaat bagi saudara muslim yang punya tanggungan hutang. Bagi saudara muslim yang punya tanggungan hutang, seperti Qatadah juga menanggung yaitu hutang dari sahabat Rasulullah yang ketika wafat memiliki tanggungan hutang, kemudian Rasul tidak mau mensolatkannya. Ketika beliau mengatakan, ya Rasulullah, hutangnya itu atas tanggungan saya, maka Rasul mau mensolatkannya. Para bapak-bapak itu yang dirahmati Allah, Rasul tidak mau mensolatkan orang yang masih punya tanggungan hutang. Nah, orang yang masih punya tanggungan hutang, menunjukkan benar-benar bahwa berat hutang itu dipikul menjadi beban yang dibawa sampai ke akhirat. Ini bukan pelajaran bahwa nanti kalau ada tetangga yang diwafat, masih punya hutang, jenengan enggak mau sholatkan, tidak. Bukan demikian. Karena yang melakukan adalah Rasulullah, waktu itu Rasulullah tidak memberikan pelajaran kepada para sahabat. Hati-hati dan waspada dari hutang. Hati-hati dan waspada dari hutang. Jangan mudah berhutang. Jangan mudah menghutang. Sesungguhnya hutang itu sudah sangat berat tanggungannya. Maka Rasul tidak mau mensolatkan sahabat-sahabat yang wafat yang masih memiliki tanggungan hutang. Nah, itu bukan pelajaran bahwa kita tidak mensolatkan, tetapi pelajaran bagi para umat agar tidak mudah-mudah berhutang dan yang kita memperhatikan. Rabi'an, yang keempat. Apa yang Anda bisa ambil manfaat setelah Anda itu mati kelak? Ma yaf'aluhu waladuka as-salihu minal a'mali salihah. Apa yang dilakukan oleh anak-anakmu yang salih dari amalan-amalan solihah yang didapatkan oleh anak-anakmu yang solih itu bermanfaat buat anda, meskipun anda sudah wafat, ada di alam barzah. Masya Allah. Fa inna li walidayhi, sesungguhnya bagi kedua orang tua anak yang solih, misla ajrihi, mendapatkan pahala yang semisal yang didapatkan oleh anak solih tersebut. Duna an yanqusa min ajrihi syai'un, dan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala anak solih itu. Anak solihnya dia ke masjid, dia mendapatkan pahala, maka bapaknya, ibunya mendapatkan pahala. Anak solihnya membaca Al-Quran satu halaman, dia mendapatkan pahala ganjaran yang banyak. Bapaknya, ibunya mendapatkan ganjaran yang sama seperti yang didapatkan oleh anak. Anaknya dia mengajarkan bagaimana tata cara berwudu kepada anak-anak TPA, maka bapak dan ibunya mendapatkan ganjaran yang sama seperti yang didapatkan oleh anak solih. Masya Allah. Dan beruntung orang yang memiliki anak-anak yang soleh. Sungguh wallahi lebih beruntung daripada punya harta. Lebih beruntung dari punya uang, punya rumah, punya kendaraan. Lalu mengapa banyak ibu-ibu yang menyanyiakan anak? Mengapa banyak para ummahat yang tidak perhatian kepada anaknya? Dia titipkan anaknya di hadapan televisi, diajarkan akhlak yang tercela, diajarkan cara beradab yang tidak mulia. Masya Allah. Sementara dia tinggalkan, dia baca ini, baca itu yang tidak bermanfaat. Masya Allah, na'udzubillah. Apakah dia itu akan mendapatkan faedah dari harta yang dikumpulkannya, kemudian dia menyepelekan pendidikan anak-anaknya? Apakah dia itu bisa menjamin anaknya nanti akan menjadi anak yang soleh? Dihadapkan dengan TV, dihadapkan dengan pelajaran-pelajaran yang seperti itu. Na'udzubillah. Maka hendaknya kaum muslimin segera ingat, segera sadar, generasi kita itu membutuhkan bimbingan. Kalau di masa dahulu orang sudah kesulitan mencetak kader-kader yang solid, bagaimana di hari kita sekarang ini? Banyak di era globalisasi, di era milenial seperti ini, kalau kita tidak perhatian, sebagai istri tidak memperhatikan kewajibannya, sebagai istri masih banyak melalaikan kewajiban buat mendidik anak-anaknya. Dia lebih senang mengumpulkan harta mencari uang. Sementara anaknya tidak dia perhatikan. Anaknya tidak mengerti kewajibannya kepada Allah. Tidak mengerti sholat. Tidak mengerti mengaji. Dia tidak pernah itu terusik jiwanya. Tidak pernah terusik hatinya. Sementara anaknya tidak bisa berdoa kepada dia, tidak terusik. Masya Allah. Apa yang diharapkan dari anak-anak seperti itu? Apakah dia merasa cukup bekalnya meskipun tidak memiliki anak yang solih? Masya Allah. Begitu pesannya Rasulullah SAW menyebutkan, yang juga diambil manfaat dari seorang orang tua adalah anak-anaknya yang solih. Anak-anaknya yang solih. Dan seperti yang saya sebutkan, harta tidak semuanya kita punya. Tidak semua kita orang yang kaya harta, yang dengannya kita bisa sedekah dengan sebanyak-banyak sedekah. Bisa berinfak dengan banyak-banyak infak. Bisa bermakafkan harta kita sebagiannya. Bisa kita sedekahkan di amal jariah-amal jariah. Tidak semuanya kita bisa. Tidak semuanya kita memilikinya. Tetapi Masya Allah, Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita anak-anak. Allah memberikan kepada kita anak-anak. Akankah anak ini kita sia-siakan? Akankah kita tidak perhatikan pendidikan anak-anak kita? Masya Allah. Begitu sombongnya kita ini. Begitu yaitu angkuhnya kita ini. Merasakah kita cukup, yaitu dengan bekal-bekal yang sangat sedikit ini, kemudian kita lalaikan anak yang Masya Allah itu merupakan modal yang sangat luar biasa buat apa yang nanti kita akan petik buahnya di kemudian hari. Masya Allah, sesungguhnya orang tua akan memetik buah dari kebaikan anak-anaknya, akan memetik dari buah kebaikan anak-anaknya tanpa mengurangi kebaikan apapun didapatkan oleh anak-anaknya. Li'annal walada, ini penting. Mengapa kok sampai orang tua mendapatkan ganjaran sama seperti yang dilakukan oleh anaknya? Li'annal walada. Karena sesungguhnya anak itu min sa'ihi. Karena anak itu adalah bentuk dan wujud dari usaha dua orang tua. Bagaimana orang tuanya itu mencipta anaknya? Bagaimana orang tuanya itu berusaha, yaitu memberikan penghidupan, memberikan yaitu didikan kepada kedua orang tuanya? Maka oleh sebab itulah orang tuanya mendapatkan balasan yang setimpal. Wa kasbihima, dan merupakan usaha dari keduanya. Masya Allah, bapak dan ibu perhatikan, mengapa anak-anak memberikan manfaat buat kita kelak ketika kita sudah wafat. Karena anak-anak adalah usaha orang tua. Anak-anak adalah upaya orang tua. Oleh karenanya Allah memberikan dia itu balasan yang setimpal kepada anak dan juga kepada orang tuanya. Perhatikan di dalam ayat Allah SWT menyebutkan, Wallahu azza wa jalla yaqul, wa hal laysa lil insani illa ma sa'a, wa anna sa'yahu sawfa yura. Allah menyebutkan, dan tidaklah seorang itu akan memetik kecuali apa yang dia usahakan. Seseorang tidak akan memetik kecuali apa yang dia usahakan. Dan usaha dia apapun nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Inna atyaba ma akala rajul min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi." Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah dari usaha tangannya. Dan ketahuilah bahwa anak-anak adalah dari usaha dia. Anak-anak adalah dari usaha dia. Bahwa anak-anak adalah dari usaha dia. Masya Allah, kata Rasulullah menyebutkan, kalau sekiranya seorang makan, maka yang paling baik adalah makan dari hasil usahanya. Dia bekerja, dia jual beli, dia yaitu menjual jasa, artinya sebagai yaitu jasa upahan, ya, yang dia melakukan ini dan itu kemudian diberi upah oleh seseorang, maka itu lebih baik, dan bahkan yang paling baik yang dimakan hasilnya oleh seseorang. Yang paling baik yang dimakan hasilnya oleh seseorang. Dan apa kata Rasulullah, sesungguhnya anak merupakan hasil usaha orang tuanya. Anak merupakan hasil usaha orang tuanya. Kalau begitu, kalau anak merupakan hasil usaha orang tua, maka hartanya anak adalah harta orang tua. Harta anak, hartanya orang tua. Sehingga boleh bagi orang tua memakan harta anak. Boleh bagi orang tua memakan harta anaknya. Sebagaimana apa yang dilakukan anak berupa amal solih, orang tua pun akan mendapatkan ganjaran yang sama sebagaimana didapatkan oleh orang tuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menguatkan masalah ini pula adalah hadis-hadis yang khusus berkenaan dengan masalah ini. Wa yu'ayyidu ma jalat 'alaihi al-ayatu awal hadis, dan yang menguatkan apa yang disebutkan di dalam ayat dan hadis itu, ahaditsu qasatun, adalah hadis-hadis yang banyak yang secara khusus wajad telah datang fintifail walidi di amali waladihi, tentang masalah mengambil manfaatnya orang tua dari amalan-amalan anaknya atolihi yang soli. Kasodakoti, seperti sodakoh yang dilakukan anak, maka orang tua mendapatkan ganjarannya. Wasiyami, puasa yang dilakukan anak, maka orang tua mendapatkan ganjarannya. Walitqi, kalau misalnya anak memerdekakan budak, orang tua mendapatkan ganjarannya. Wanahwihi, dan yang lain-lainnya. Wayahadihi, dan hadis-hadis itu adalah sebagai berikut. Al-awwal yang pertama, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dikatakan, anna rajulan qala, ada seorang laki-laki yang berkata, inna ummi uhtulitat nafsuha walam tufi, sesungguhnya ibuku telah mati dan dia tidak berwasiat. Wa azunnuha law takallamat tasaddaqa, dan aku sangka seandainya dia waktu itu berbicara, tentu pembicaranya adalah mengatakan aku akan bersedekah dengan harta. Seandainya waktu itu dia dapat berbicara, maka dia akan berbicara aku akan bersedekah dengan harta. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha, ya Rasulullah, apakah dia nanti akan mendapatkan balasan ganjaran sekiranya aku bersedekah yaitu untuknya, untuk ibuku itu ya Rasulullah, wali ajrun, dan apakah aku juga mendapatkan ganjaran? Qala, Rasulullah mengatakan, na'am, iya, kamu mendapatkan ganjaran dan ibumu pun mendapatkan ganjaran. Fatasaddaqa anha, maka dia pun bersedekah untuk ibunya. Masya Allah, berarti sedekahnya anak yang soli, anak soli mendapatkan ganjaran dari sedekahnya, dan ibunya juga mendapatkan ganjaran dari sedekahnya anak soli tersebut. Diriwayatkan yang kedua, Ani bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Anas Sa'd bin Ubadah sa'a bani Sa'idah tuwfiyat ummuhu, bahwasanya Sa'd bin Ubadah, saudara laki-lakinya Bani Sa'idah, telah wafat ibunya. Wa huwa ghaibun anha, waktu itu dia tidak sedang ada di sisinya. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, ibuku wafat. Wa ana ghaibun anha, waktu itu aku tidak ada di sisinya. Fahal yanfa'uha, apakah bermanfaat buat ibuku? In tasajjabtu bi syai'in anha, apabila aku bersedekah dengan sesuatu untuk, yaitu untuk ibuku. Qala, Rasulullah menjawab, na'am, ya. Iya, sedekahmu itu bermanfaat buat kamu dan bermanfaat buat ibumu. Qala, maka dia mengatakan, fa inni ushiduka, maka aku saksikan buat anda ya Rasulullah, aku saksikan di hadapan anda ya Rasulullah, anna ha'itul mihraf sadaqatan alaiha, bahwasanya kebun mihraf itu adalah sedekah yang saya wakafkan alaiha atas ibuku ya Rasulullah. Yaitu sebidang kebun, yaitu kebun mihraf ini adalah saya sedekahkan fisabilillah atas ibuku ya Rasulullah. Begitu dia mendengar dari Rasulullah bahwa ibunya juga mendapatkan faedah dan manfaat dari sedekahnya, maka dia pun sedekahkan hartanya. Hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata, sesungguhnya bapakku meninggal, wa taraka malan, dan dia meninggalkan harta, walam yusi, tetapi tidak berwasiat kepada kami, fa hal yukaffaru anhu an atasaddaqa anhu, apakah bisa menghapuskan dosanya ya Rasulullah apabila kami bersedekah dengan harta tersebut atas nama bapakku? Qala, Rasul mengatakan, na'am, benar, apa yang anda sedekahkan adalah bisa menghapuskan dosa bapak anda yang sudah meninggal. Masya Allah, ada hadis yang keempat, ada hadis yang selanjutnya, tetapi kita tidak bacakan semuanya karena keterbatasan waktu yang ada. Khomsan yang kelima, yang bermanfaat buat anda ketika anda sudah mati kelak adalah, ma falam tahu man ba'daka min atharin sholihatin wa sadaqatin jariyatin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa yang akan bermanfaat buat anda ketika anda sudah mati kelak adalah apa yang anda tinggalkan buat orang-orang yang setelah anda. Apa yang anda tinggalkan buat orang-orang yang masih hidup, min atharin sholihatin, dari perkara-perkara yang baik, yang sholihah, yang syar'i, wa sadaqatin jariyatin, dan sedekah-sedekah jariah anda. Apapun yang pernah anda tinggalkan buat orang-orang sepeninggal anda, perkara-perkara yang baik, yang sholihah menurut syar'i, dan berupa sedekah-sedekah jariah, maka itu semuanya akan bermanfaat buat anda meskipun anda sudah mati di alam barzah. Ini berdasarkan firman Allah Taala dalam surat Yasin ayat nomor 12. Allah Taala menyebutkan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami kelak akan menghidupkan kembali yang mati, mengkhabarkan kepada kita bahwa kita nanti setelah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah Taala. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami nanti akan menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami yang mencatat apa yang dahulu pernah mereka lakukan ketika di dunia, dan kami catat pula pahalanya tetap mereka dapatkan, wa atharahum, dari apa yang dia tinggalkan kepada orang-orang yang ada setelah mereka, dari kebaikan-kebaikan, dari amal-amal jariah yang telah diusahakan oleh seseorang, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jalannya mengalir terus, tidak ada habis. Tidak ada habis. Maka ini menunjukkan bahwa perkara-perkara kebaikan yang pernah ditinggalkan oleh seseorang, yang pernah ditinggalkan oleh seseorang, berarti usahanya siapa? Usahanya dia sendiri. Dia sendiri yang meninggalkannya. Dia punya ilmu yang bermanfaat, dia ajarkan sehingga orang mengerti kebaikan, dia mengamalkan kebaikan. Dari mana dia mengamalkan kebaikan? Mereka-mereka itu mengamalkan kebaikan dari apa yang telah diajarkan oleh orang yang sudah meninggal ini. Maka terus mengalir pahala. terus mengalir pahalanya. Dan perkara-perkara yang lain nanti akan disebutkan di dalam hadis yang berikut ini. Wa fi ahaditsu tentang masalah ini didukung dengan beberapa hadis. Hal awal yang pertama, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insanu inqata anhu amalu. Apabila anak manusia sudah mati, maka terputuslah amalannya. Illa min salasati asyai, kecuali tiga perkara. Illa min sodaqatin jariyatin, kecuali sedekah jariah yang pernah dia tinggalkan. Au ilmin yuntafubi, atau ilmu yang dulu pernah dia ajarkan, sehingga manusia mengambil manfaat dari ilmunya. Au waladin solihin yad'ulahu, atau doanya anak solih kepada. Masya Allah, jelas hadis ini menunjukkan bahwa pengaruh-pengaruh kebaikan yang pernah dia tinggalkan kepada orang yang masih hidup adalah dia petik, yaitu pahalanya meskipun dia sudah ada di alam barzah. Asani hadis yang kedua. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, qala berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ma yukhlifu rajulu min ba'dihi salatun. Sebaik-baik apa yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya adalah tiga perkara. Sebaik-baik apa yang ditinggalkan seseorang untuk orang yang datang setelahnya atau orang yang masih hidup adalah tiga perkara. Waladun solihun yad'ulahu, yaitu anak solih yang dia berdoa untuknya. Wasodaqotun tajri yablughuhu ajruha, dan sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya sampai kepada dia. Wa ilmun, dan ilmu yu'malu bihi, yang diamalkan oleh orang-orang man ba'dahu, orang-orang yang datang setelah. Masya Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, tugas menyampaikan ilmu bukan sekedar tugasnya ustaz. Tugas menyampaikan ilmu bukan sekedar tugasnya pak guru. Tugas menyampaikan ilmu bukan sekedar tugasnya mubaligh. Tugas menyampaikan ilmu bukan sekedar tugasnya para guru. Siapapun yang mendapatkan ilmu, dengan ilmu itu dia bisa beramal, maka dia pun bisa menyampaikannya kepada orang lain. Sebarluaskan ilmu itu kepada orang lain. Sebagaimana anda sekarang bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan dari ilmu yang anda pernah dapatkan, maka beritahukan kepada orang yang belum tahu ilmu yang anda telah ketahui, sehingga anda ikut andil menyebarkan ilmu, dan anda akan memetik buah dari apa yang anda lakukan. Satu orang yang anda beritahu, kemudian dia mengamalkan ilmu yang anda beritahukan, Masya Allah, bisa menjadi tampungan anda. Ketika suatu waktu anda wafat, satu orang itu akan melakukan ilmu yang anda ajarkan, terus pahalanya mengalir kepada anda. Kalau nanti dia mengajarkan kepada dua orang setelahnya, anda tetap mendapatkan ganjaran tambahan dari apa yang dilakukan oleh tersebut. Terus menerus mengalir pahalanya kepada anda. Mengapa kita tidak bersemangat memberitahukan ilmu yang sudah kita ketahui kepada orang lain? Mengapa kita cukupkan ustaz, tolong ustaz sampaikan nasihat ustaz kepada tetangga saya. Ustaz, saya akan undang orang-orang ustaz, tolong sampaikan pelajaran kepada mereka. Ustaz, saya kumpulkan orang di pos kambing ustaz, yang anjingan datang, nanti kita berikan mereka nasihat. Mengapa ditunggu ustaz? Mengapa ditunggu mubalig? Mengapa ditunggu kiai? Bukankah anda memiliki ilmu yang anda bisa sampaikan kepada mereka? Bapak-bapak, sinten sing dereng saged salat, bapak-bapak. Salat niku dhuwur niku sekawan rakaat. Rakaat pertama niku ngeten-ngeten sing dipoco Fatihah ngeten iki. Carane wudu niku ngeten iki. Semua kita sudah bisa. Semua kita sudah mengerti. Tapi mengapa kita tidak pernah mengajarkan kepada orang lain? Apakah kita itu sudah merasa cukup bekalnya? Sudah merasa cukup bekalnya, kita siap menghadapi kematian dengan bekal yang cukup, Masya Allah. Nah, berbanyaklah itu memberitakan ilmu kepada orang lain. Sesungguhnya Rasul menyebutkan ilmu yang bermanfaat itu akan dipetik buahnya oleh orang-orang yang sudah mati. Asal itu hadis yang ketiga. An Abi Hurairah aidan, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, diberkati, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yarhaqul mu'mina min amalihi wa hasanati ba'da mautihi ilman allamahu wa nasharahu wa waladan solihan tarakahu wa mushafan warasahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabili banahu aw nahran ajrahu aw sodaqatan akhrajaha min malihi fi sihatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Masyaallah. Rasul menyebutkan sesungguhnya mimma di antara perkara-perkara yalhaqul mu'mina yang nanti akan sampai kepada orang yang beriman min amali dari amal usahanya sendiri wa hasanati dan dari kebaikan-kebaikan dia sendiri ba'da mauti meskipun dia setelah kematiannya adalah pertama ilman ilmu allamahu yang dia pernah ajarkan insyaallah ilmu yang pernah diajarkan bapak salatnya kok masih begitu pak anu kula jereng napa dumune sing niki monggo kula wae pak bapak nek sujud kok ngoten tangane pak ya pripun sing harus dawuh rasul niku ngeten bapak masyaallah ajarkan ilmu kepada orang lain. Bapak kok jadi sholat anu ya, aku belum bisa mengerti. Monggo Pak keluar ini. Masya Allah, betapa banyak ilmu yang sudah kita miliki. Maka Rasul mengatakan, yang akan sampai kepada orang yang beriman setelah kematiannya, ilman allamahu wa nasaruhu. Ilmu yang dia pernah ajarkan di dunia, wa nasaruhu dan ilmu yang pernah dia sebarkan kepada manusia. Yang dia pernah sampaikan kepada manusia, itulah yang akan sampai yaitu ganjarannya kepada orang yang beriman, sampai pun dia sudah wafat. Yang kedua, wa waladan solihan tarofahu dan anak-anak soleh yang dia tinggalkan. Anak-anak soleh yang dia tinggalkan dan juga anak-anak yang soleh dan juga anak-anak yang soleh. Yang ketiga, wa mushafan warasahu, mushaf Al-Quran yang dia wariskan, yang dia wakafkan. Nah, yang dia wariskan, yang dia wakafkan menunjukkan bahwa mushaf Al-Quran itu, nah, hendaknya diturun temurunkan. Nah, ini mushaf Al-Quran bapak. Bapak sudah tua. Nanti kalau bapak sudah wafat, nah, Al-Quran ini kamu jaga. Kamu pelihara, mengajilah dengan membaca Al-Quran. Berikan kepada anak-anak kita. Atau kita berikan mushaf di masjid-masjid yang belum ada mushaf untuk dibaca oleh kaum muslimin. Atau kita bagikan kepada kaum muslimin yang belum memilikinya. Bapak sudah punya Al-Quran di rumah? Belum, Pak. Saya berikan untuk bapak baca di rumah. Masa sesungguhnya mushaf Al-Quran yang diwariskan atau yang diwakafkan kepada kaum muslimin nanti ganjarannya akan terus mengalir kepada bapak-bapak, kepada kita semuanya setelah wafat itu. Au masjid dan banahu yang keempat, atau masjid yang dulu pernah dia bangun di dunia, atau masjid yang dulu pernah dia bangun ketika di dunia. Jangan dibayangkan membangun masjid harus satu masjid penuh. Jangan diremehkan satu biji batu bata merah yang harganya hanya sekitar 450-an. Hanya 425 rupiah harganya. Jangan diremehkan. Panjenengan punya batu merah di rumah. Ada orang yang membuat masjid, titipkan 1-2 batu merah yang ada di rumah panjenengan. Bapak, saya titip batu merah ini untuk dipasang di masjid panjenengan. Masya Allah. Ganjarannya terus mengalir kepada panjenengan. Jangan diremehkan satu saksmen. Jangan diremehkan satu yaitu lonjor besi. Jangan diremehkan yaitu satu barangkali, satu kibik pasir. Semuanya adalah bentuk-bentuk amal jariah yang nanti ganjarannya terus mengalir kepada panjenengan. Au baitan ibni sabili banahu atau rumah yang memang Anda peruntukkan untuk orang-orang yang beristirahat ketika mereka tafak. Nah, banahu yang pernah dia bangun untuk rumah umum, persinggahan, untuk rumah peristirahatan. Yaitu para musafir yang berlulang di jalan-jalan. Yang dia pernah bangun, maka ganjarannya terus mengalir. Tidak akan ada putus-putusnya. Au nahrun ajrahu, atau sungai yang dia menggali alirannya. Yang dia alirkan airnya. Mengaliri yaitu kaum muslimin, sawah ladangnya, untuk memberikan minuman kepada ternak-ternak mereka. Maka orang itu akan terus yaitu mendapatkan ganjarannya. Dan tidak ada putus-putusnya. Autodakotin akhroja min mali fisihati wa hayati, atau sedekah-sedekah jariah, amal-amal jariah yang dia pernah sedekahkan, yang dia bayarkan dari hartanya ketika masih dia sihat dan ketika dia masih hidup. Yalhaquhu min ba'di mauti, ganjaran semuanya akan sampai kepada dia setelah kematian. Masya Allah, ganjarannya akan terus sampai kepada dia yaitu setelah kematian. Masya Allah. Maka hendaknya kita memperhatikan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rabi'u, hadis yang keempat disebutkan, hadisnya agak panjang, saya tidak bacakan karena keterbatasan waktu yang ada. Nanti dibaca sendiri kalau di rumah. Anu Ustaz belum bisa Ustaz karena gundul. Ditunggu 3 bulan nanti rambutnya sudah panjang. Seperti panjenengan, kalau sudah apa namanya, sudah gundul, nanti ditunggu 3 bulan akan panjang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 perkara yang bermanfaat buat Anda setelah kematian Anda. Setelah kita ketahui, itulah hal-hal yang bermanfaat buat Anda setelah kematian Anda. Berarti yang lainnya tidak bisa kita harap. Yang lainnya tidak bisa kita harap. Maka saya katakan, segera diberi nasihat. Saudara-saudara kita yang sampai hari ini masih enggan sholat, tidak mau sholat, mereka menunggu disolatkan. Mereka menunggu disolatkan. Segera beri nasihat. Sesungguhnya sholatnya 1 juta umat, 1 juta manusia, tidak akan bermanfaat buat Anda, wahai saudara. Mumpung Anda masih hidup, mumpung Anda masih sehat, maka apabila belum Anda belum bisa sholat, saya ajarkan sholat. Apabila Anda belum punya baju untuk sholat, saya beri baju. Anda belum tahu doa-doa sholat, saya ajarkan doa-doa. Maka silakan Anda berikan pelajaran kepada mereka. Sesungguhnya sholatnya 1 juta manusia tidak akan bermanfaat buat dia. Sholatnya orang sedunia tidak bermanfaat buat dia. Apa alasan dia tidak segera sholat? Apakah dia menunggu usaha orang lain yang akan dipetik oleh mereka? Allah menyebutkan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidaklah memetik kecuali apa yang diusahakan oleh dirinya. Seseorang tidak memetik kecuali apa yang diusahakan oleh dirinya sendiri. Tentang masalah ini saya akan sebutkan bahwa Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan tentang masalah ini. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya seorang tidak akan memetik kecuali apa yang dia usahakan. Apa kata beliau? Ai artinya, kamala yahmul, kamala yuhmalu alaihi wizru ghairi. Sebagaimana dosa orang yang tidak dipukulkan di atas pundaknya, kadzalika la yahsulu minal ajri illa ma kasaba huwa li nafsihi. Demikian pula dia tidak akan mendapatkan balas ganjaran kecuali dari apa yang telah dia usahakan untuk dirinya. Wa min hadhihi al-ayat, dari ayat ini, al-karimati yang mulia ini, istambata syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memberikan kesimpulan. Wa man ittaba'u, dan orang-orang yang mengikuti beliau dari kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Annal qira'atan, bahwasanya bacaan Al-Qur'an la yajidu ida'u sawabiha ilal mauta, tidak akan sampai kalau dihadiahkan ganjarannya kepada orang sudah. Li'annahu, karena sesungguhnya bacaan itu laisa min amalihi. Bacaan itu bukan dari usahanya orang yang sudah. Ingatkan saudara kita yang masih enggan membaca Al-Quran. Wahai bapak, marilah ke masjid, bacalah Al-Quran. Kenapa Anda itu enggan membaca Al-Quran? Tidak ini. Nanti ada orang yang saya bayar untuk membaca Al-Quran buat saya. Masya Allah. Masya Allah. Kita ingatkan Allah Taala menyebutkan wa'alai dari insan illa. Tidaklah orang itu mengerti ganjaran kecuali dari apa yang pernah dia usahakan. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran akan memetik balasannya. Dan ganjaran adalah untuk orang yang membacanya, bukan untuk orang yang lain. Wala hasbihim, dan itu bukan usahanya mereka. Bagaimana mereka bisa memetik balasannya? Walihada, oleh karena itulah, lam yanjur ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Rasul tidak mengajarkan hal seperti itu kepada umat. Tidak. Wala hasahum alihi, Rasul juga tidak menganjurkan mereka untuk melakukannya. Wala arsyadahum ilaihi, Rasul juga tidak pernah mengarahkan seperti itu kepada umat. Binafsin, dengan dalil. Wala imain, tidak pula dengan pengarahan-pengarahan atau dengan apa-apa. Wala yungkal dalika an ahadim minas sahabati radhiyallahu anhu, dan tidak pernah dinukil dari kalangan para sahabat Rasul yang melakukan hal yang seperti itu. Walau kana khairan, seandainya itu adalah kebaikan, lasabakuna ilaihi, tentu para sahabat telah mendahului kita untuk sampai kepada kebaikan. Wababul qurabati, sesungguhnya bab tentang amal-amal kebaikan itu, yang pasti rufi alam khusus, itu hanya dibangun di atas nas-nas dalil. Walanya tasawrafu fi bi anwa'il aqiyah aqisati wal qara'i, tidak bisa dikiaskan, tidak pula dibangun di atas pendapat-pendapat dan juga argumen-argumen. Masya Allah, begitu yang dikatakan Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, yaitu Ibnu Ibnu Katsir. Al-Imam Al-Izzu Ibnu Abdissalam juga pernah mengatakan. Al-Imam Al-Izzu Ibnu Abdissalam juga pernah mengatakan. Apa kata beliau? Wa man fa'ala ta'atan lillahi ta'ala. Barang siapa yang melakukan amal ketaatan untuk Allah Ta'ala. Summa ahda tawaba ila hajjin au majidin. Kemudian dia hadiahkan pahalanya untuk orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Lam yantaqil tawabuha ilaihi. Maka pahalanya tidak akan berpindah dari orang itu kepada orang yang dia siapkan. Itu sebab laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usaha. Fa in syara'a, kalau disyariatkan, kalau seandainya orang itu memulai fi ta'ati dalam melakukan amal ketaatan, nawiyan dia niatkan an yaqa'a 'anil mayyit lam yaqa'a. Dia niatkan agar pahala itu sampai kepada si orang yang sudah meninggal, maka tidak akan sampai kepada orang yang meninggal. Illa kecuali fi mastasna'u syar'u, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Kasodapoti seperti sedekahnya anak buat ibunya, buat bapak. Buat saumi puasanya wali, buat apa yang menjadi kerabatnya. Buat haji atau hajinya yaitu ibu atau bapak yang belum sempat tersunaikan. Masya Allah, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan wa ma dzakara Ibnu Katsir, apa yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Katsir an Syafi'i, dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, huwa, itu adalah qawlu aktsaril ulama, pendapatnya kebanyakan ulama kita, wa jama'atun minal hanafiyyati, dan termasuk sekelompok ulama dari kalangan ulama-ulama hanafiyah, kama naqalahu Zubaydi fi syarhil ahya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zubaydi dalam kitabnya Syarhul Hadya. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang sehat hendaknya disampaikan kepada saudara dan saudari kita yang masih hidup. Saudara dan saudari kita yang masih hidup, supaya mereka tidak bergantung pada orang yang masih hidup ketika mereka sudah mati. Banyak di antara orang yang dia tidak mau melakukan amal-amal ketaatan dengan alasan menunggu, dengan alasan bergantung kepada mereka-mereka yang hidup. Kalau saya nanti mati, saya punya harta. Kalau saya mati, saya punya tetangga. Kalau saya mati, saya punya kenalan. Kalau saya mati, saya punya relasi. Dan seterusnya. Padahal sesungguhnya Allah dengan tegas menyebutkan wa alaisa lil-insani illa ma sa'a. Sesungguhnya tidak ada yang dipetik oleh seseorang kecuali dari hasil usaha dia sendiri. Hendaknya kita perhatikan ini bersama-sama. Kesimpulan dari materi yang bisa kita sampaikan di malam hari ini, saya ulang sekali lagi. Tujuan materi ini yang pertama adalah agar kita tahu apa bekal-bekal yang harus kita siapkan supaya kita mendapatkan manfaat yang banyak sampai kita setelah matinya. Yang kedua, seandainya memang benar ada sesuatu yang bermanfaat buat saudara kita setelah matinya, hendaknya kita juga memberikan manfaat setelah itu kematian saudara kita itu, sesuai dengan yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maka cukuplah doanya seorang muslim buat saudara muslim yang sudah meninggal. Itu yang diharap-harapkan oleh saudara kita yang muslim yang sudah meninggal. Maka jangan dilupakan di dalam doa-doa kita. Jangan dilupakan di dalam doa-doa kita. Hendaknya kita berdoa untuk Allah Subhanahu kepada Allah Taala untuk kita dan untuk keluarga kita, untuk ibu dan bapak kita yang muslim. Ibu bapak kita yang muslim dan muslimat. Nah, dan untuk orang-orang yang mendahului kita di dalam imannya, agar Allah Subhanahu memberikan ampunan kepada mereka dan juga memberikan ampunan kepada kita semuanya. Inilah yang bisa kita sampaikan di dalam pengajian umum di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.